Mereka yang suka mengkritik serta asyik menyalahkan tokoh yang berusaha memandaikan Muslim dengan hadis sahih. Pada waktu yang sama, dia diam seribu bahasa terhadap musuh Islam yang sentiasa merancang kerosakan ke atas Islam. Apa yang harus dilakukan agar kelompok individu ini tidak terus berkembang di negara kita, Doktor? Betul. Dan itulah yang kita tengok daripada sudut mentaliti sebahagian daripada netizen kita, masyarakat kita masih lagi ditenggelamkan dengan isu-isu yang tak berkesudahan dan isu-isu yang kita tak boleh nak bezakan daripada sudut perbezaan itu, daripada sudut ilmiah. Perbezaan itu ada titik temu, di manakah mungkin kita boleh bersama, di manakah kita sepatutnya bersama dalam menyuarakan isu-isu kepentingan Islam. Tetapi netizen kita masih lagi terbuai dengan orang panggil semangat. Sebahagian orang kita memang disuka bila tengok orang bertempur. Disuka bila kata ada pergaduhan berlaku. Disuka bila berlaku perdebatan. Benda-benda yang ada berlaku pelanggaran di antara satu sama lain. Orang kita pun suka ke arah benda-benda ni. Nak cari orang yang cuba menjadi satu jambatan. Yang boleh mencari di mana titik temu. Bukan satu benda yang mudah. Saya beritahu, dia akan dikecam oleh sahabat sendiri. Dia akan dikecam apatah lagi oleh musuh. Kan, saya sendiri pun kena, Al-Fadhil Ustaz Nurdarus pun sendiri kena. Walaupun ada benda yang kita cuba nak temukan daripada sudut ukhuwah Islamiah itu. Dan ada benda yang perlu kita bertegas, khususnya jika membabitkan isu-isu akidah. Akidah yang kita kata sampai membawa ke arah khurafat, yang membawa sampai ke arah syirik. Benda-benda ni kita kena bertegas. Sebab jika kita tidak cuba untuk nak memperbaiki masyarakat daripada sudut itu, agama kita akan rosak. Alhamdulillah, at least kita tengok di negara kita ni tidak begitu dahsyatlah kita kata seperti mana yang mungkin berlaku di negara-negara jiran sekitar kita. Bila mana kita tengok macam-macam Islam versi yang sangat aneh yang telah bercampur dengan ajaran itu, dengan ajaran ini, dah bercampur aduk dengan amalan-amalan bid'ah yang luar biasa. Tapi alhamdulillah negara kita kerana adanya al-jahabidah ya'ishu lahal jahabidah, orang-orang yang akan mempertahankan agama ini, mereka yang bersuara, mereka yang menjadi benteng, mereka yang sanggup terima peluru-peluru daripada netizen-netizen ini, sepatutnya kita kena syukuri. Kita tengok contoh-contoh, kalau kata dalam ilmu hadis, bila kita hari ini kita bincang tentang ilmu hadis, hari ini orang boleh selamba nak selak tirai, istilah hari itu kan, yang kononnya mudah je nak jumpa dengan Nabi, nak tanya, nak begitu. Bayangkan kita kata Imam Al-Bukhari bertungkus lumuh ni, Imam hadis yang sangat luar biasa, kitab dia adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, bertungkus lumus nak pilih hadis-hadis yang nak diletakkan dalam sahih dia, daripada ratusan ribu hadis sahih yang dihafal dia, yang dia ada, dia usaha nak pilih hadis-hadis tu. 16 tahun lamanya dia karang kitab sahih Bukhari. Imam Muslim very berhati-hati, cermat, 15 tahun dia nak siapkan sahih Muslim dia. Al-Imam Abu Zur'ah yang meninggal tahun 264 Hijrah, sahabat-sahabat kepada Imam Bukhari, dia kata dia nak cek tentang seorang perawi. Bayangkan, ni seorang perawi nama dia Ibn Wahab dekat Mesir. Dia baca 80 ribu hadis dengan pelbagai jalan yang diriwayatkan oleh Ibn Wahab ini, sampai dia kata aku tidak ketemu satu pun hadis palsu yang beliau riwayat. So aku boleh nilai dia sebagai seorang perawi yang terpercaya, itu thiqah. Kita tengok ulama-ulama besar dalam bidang hadis. Al-Imam Syabi, Az-Zuhri, Syu'bah bin Hajjaj, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Syafi'i, Al-Fallas, Al-Bukhari, Al-Bazzar bin Khuzaimah, Ibn Adi, ramai lagi ulama hadis yang bersusah payah hidup mereka ni nak menuntut ilmu hadis. Diorang ni perisai hadis, mengembara ke sana sini, menimba warisan legasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pelihara kesucian hadis Nabi, nak jaga hadis Nabi yang nak tinggalkan kitab-kitab dekat kita ni bukan mudah sepanjang hidup dia. Tetapi tiba-tiba datang hari ini orang-orang yang langsung tak sebanding dengan para muhaddithun ini, tak dikenali sebagai pencinta sunnah, tiada karya-karya hadis yang mu'tabar, tak menekuni disiplin ilmu hadis yang direntasi oleh ulama-ulama hadis terdahulu, dengan selambanya mengambil jalan pintas, kita selak tirai, kita berjumpa dengan Nabi untuk nak cek satu kesahihan hadis. Di mana kita berbanding dengan para-para ulama hadis yang dulu? Renung-renungkanlah.